Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَاشِرَ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ أَعَزَّنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ, الْحَمْدُ لِلَّهِ, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti dan tiada putus-putusnya memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita. Terkhusus adalah nikmat iman dan nikmat Islam, alhamdulillah. Dan kemudian nikmat kita diberikan kemudahan untuk bisa menambah kekokohan iman dan Islam kita dengan kita diberikan kesempatan duduk bermajlis ilmu. Semoga apa yang kita usahakan termasuk di malam hari ini ketika kita ingin menambah ilmu tentang agama ini termasuk dari hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga. Semoga pula dengan sebab kita menuntut ilmu, Allah Ta'ala memberikan tambahan pemahaman dalam agama ini, yang dengan itu sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk diri-diri kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, kama ja'a fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan," siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, "yufaqihu fid-din," maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama ini. Maka adalah nikmat yang besar, yang adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba diberi kemudahan untuk mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari bimbingan Allah Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan dua perkara inilah Allah Taala akan menjaga seorang hamba dari penyimpangan, dari kesesatan, ketika hamba tersebut mau berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Taraktu fikum amrayni lam tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat manakala kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitabullah Al-Qur'anul Karim wa sunnati, dan sunnahku hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah jazakumullah, kita senantiasa mohon kepada Allah sebagaimana Allah taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan, kita pula semoga senantiasa mohon kepada Allah berupa tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau berupa petunjuk dan ketakwaan dan kehormatan diri dan juga kekayaan, yakni kaya jiwa. Ikhwan fillah, azan Allah yakum. Pada kesempatan malam hari ini, sekali lagi semoga dengan sebab ini Allah taala menambah khazanah ilmiah, wawasan keilmuan dalam perkara agama, yang dengan sebab kita berpegang teguh dengan agama ini Allah taala menyelamatkan kita. Semoga kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kajian kita malam hari ini adalah kita menyelesaikan beberapa permasalahan berkaitan dengan kitab sholat babul mawaqit. Kitab sholat bab waktu-waktu sholat, sebelum kita masuk pada bab yang kedua dalam kitab sholat ini, yaitu babul adzan. Permasalahan pertama, ikhwan fillah jazakumullah, hukum orang yang dia lupa atau tertidur dari sebuah sholat, dari sholat. Hukum orang yang dia lupa atau tertidur dari sholat. Artinya, misalnya seseorang, ikhwan fillah jazakumullah, karena mungkin ada satu kesibukan atau ada satu hal, dia belum bisa mengerjakan sholat di awal waktu, kemudian dia inginkan untuk dia tunda. Ternyata ketika dia menginginkan untuk menunda tersebut, yang mana kebiasaannya dia mengerjakannya di awal waktu, gak biasa untuk menunda sholat. Sehingga karena itu suatu hal yang gak biasa dia menunda sholat, suatu kali dia tunda, akhirnya terlupa dia. Dia belum sholat duhur, ingin mengakhirkan sholat duhur, ternyata sudah habis waktu sholat duhur. Sholat asar, dia mendengar adzan, dia baru tersadar, ternyata dia tadi belum sholat duhur. Ini namanya lupa. Nah, atau yang kedua, mungkin karena capek, ya dia ingin sejenak istirahat sambil menunggu adzan duhur. Dia hendak istirahat, dia rebahkan badannya, ternyata tertidur. Karena lelahnya, tidurnya akhirnya panjang. Adzan duhur dia tidak dengar, tidak ada yang membangunkannya. Dia bangun sudah jam 4 sore. Ya. Sudah habis waktu sholat duhur, masuk sholat asar. Apa yang harus dia berbuat? Maka ikhwan fillah, jawabannya adalah hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin, man nama an salatin au nasiyaha fa yusalliha idza dzakaraha." Falyusalliha idza dzakaraha. Wa fi riwayah, wa laysa lahu kafarah illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, maka hendaknya dia kerjakan salat tersebut ketika dia telah ingat. Barang siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa, maka hendaknya dia salat, dia kerjakan salat tersebut ketika dia ingat. Dan tidak ada kafaro bagi dia kecuali itu saja. Tidak ada kafaro bagi dia kecuali itu saja. Jadi dia segera kerjakan ketika dia ingat. Dan ini ijma' para ulama bahwasannya wajib mengerjakan salat bagi orang yang tertidur ketika dia telah bangun, dan ingat bagi orang yang lupa ketika dia tersadar bahwasanya dia belum mengerjakannya. Sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di jilid yang ketiga. Sekalipun ya ikhwan fillah jazakumullah, misalnya dia tidurnya itu panjang, salatnya sampai beberapa salat dia tinggalkan, beruntun zuhur, asar, maghrib, bangun-bangun sudah isya. Ya, bangun-bangun sudah isya. Maka dia kerjakan. Nah, dia kerjakan salat yang dia tertidur tersebut. Masalah yang kedua, apakah dia kerjakan langsung ketika ingat ataukah boleh ditunda? Apakah boleh ditunda? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yakni pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, berdasarkan hadis Anas tadi, falyusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia salat saat dia ingat, menunjukkan adalah alal faur, langsung. Alal faur ini langsung. Ketika memang memungkinkan, tidak ada penghalang untuk segera dia kerjakan, segera dia kerjakan. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i, boleh dia tunda itu pun dengan catatan kalau ada udzur. Boleh dia tunda itu pun dengan catatan kalau ada udzur. Namun yang lebih dekat pendapat yang pertama, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang pertama, untuk yakni dia segera kerjakan. Adapun Terdapat di sana ada hadis yang dikeluarkan Imam Muslim bahwasannya pernah satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur ya ikhwan dari sholat fajar. Nah, karena selesai peperangan yang sangat panjang kemudian capek luar biasa, tertidur. Nah, dari sholat fajar bangun-bangun ikhwan sudah tholaat asy-syams, terbit matahari. Sudah terbit matahari. Di kala itu beliau tidak langsung kerjakan di tempat tersebut. Rasulullah SAW tidak kerjakan di tempat tersebut, namun dia berjalan dulu. Berjalan dulu meninggalkan tempat di situ, kemudian baru sholat. Kenapa yang demikian dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Ternyata alhamdulillah ada sebab yang menghalangi beliau untuk segera melaksanakannya di tempat tersebut. Ada sebab yang menghalangi beliau untuk segera melaksanakan sholat di tempat tersebut. Di mana disebutkan dalam hadis, inna hadza manzilun hadarona fihi syaitan. Kata Rasulullah, sesungguhnya ini adalah tempat yang hadir di sini syaitan. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan bimbingan wahyu, ternyata di tempat tersebut datang yaitu syaitan. Maka Rasulullah SAW pun menghindari tempat tersebut. Sehingga beliau berjalan, tinggalkan tempat tersebut, baru kemudian beliau mengerjakan salat. Sehingga takhir di sini adalah karena ada urut di tempat yang di situ adalah makruh untuk ditunaikan salat. Demikian dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pula di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, jilid yang ketiga, halaman 351. Permasalahan berikutnya, kalau dia lupa lebih dari satu sholat, lebih dari satu sholat, apakah mengharuskan bagi dia untuk mengerjakan sholat-sholat tersebut dengan tertib? Dengan tertib. Nah, di sana juga ada perbedaan pendapat. Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat disyaratkan untuk tertib urut. Misalnya salat zuhur dulu, asar, maghrib, baru salat isya. Kalau misalnya empat salat itu dia yakni terlupakan atau tertidur. Hal inilah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika di kejadian perang Khandaq. Ya, karena Rasulullah SAW tersibukkan untuk melayani pengepungan serangan musuh di saat itu, sehingga ikhwan jazakumullah terluputkan beberapa salat. Maka beliau pun memulai pertama adalah salat zuhur, kemudian salat asar, kemudian baru maghrib. Dan pendapat ini merupakan tarjih dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terjemah dari Syekh Muhammad Musawir Usaimi sebagaimana disebutkan dalam majmu' fatwa beliau di jilid yang ke-12. Adapun Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib untuk tertib. Ini juga menjadi pendapat Daud Adz-Dzahiri, Abu Tsaur, dan satu riwayat dari Imam Al-Auza'i. Mereka berpatokan dengan lafaz hadis wal yusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia salat dikala dia ingat, dikala dia ingat. Maka bisa jadi, kata mereka, bisa jadi misalnya 3 salat yang dia lupa, mungkin dia tidak langsung ingat ketiga-tiganya, mungkin 1 atau mungkin 2. Nah, maka yang dia ingat itulah yang dia kerjakan. Tetapi kemungkinan yang demikian juga tidak menghalangi untuk tartib. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Karena asal salat sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, Alhamdulillah, inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Dan waktu salat sebagaimana yang telah kita ketahui adalah tentu adalah ada urutan waktunya. Namanya zuhur itu sebelum asar, namanya asar sebelum maghrib. Nah, permasalahan berikutnya, orang yang lupa sholat, orang yang lupa sholat, kemudian dia ingat di saat dia mengerjakan sholat yang lain. Nah, misalnya dia lupa dari sholat zuhur. Ketika dia mengerjakan sholat asar, di tengah-tengah sholat asar itulah dia berpikir, saya tadi belum sholat zuhur. Nah, jadi sangat mungkin terjadi. Maka bagaimana yang harus dia lakukan? Alhamdulillah, datang di sana satu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad pula. Yaitu dia menyempurnakan salat, menyempurnakan salat yang sedang dia kerjakan. Dia menyempurnakan salat yang sedang dia kerjakan. Kemudian setelah selesai baru dia salat yang terluput, yang dia lupa. Kemudian mengulang lagi salat yang saat itu dia mesti kerjakan tadi, yang pertama tadi. Salat asar misalnya, dia lupa salat zuhur. Ketika dia ingat sudah waktu salat asar, dia tengah-tengah salat, dia ingat. Maka dia salat asar selesaikan. Selesai salat asar, salam, selesai, dia baru kerjakan yang yakni terlupakan, berarti salat zuhur. Selesai salat zuhur, dia mengulang salat asarnya lagi. Dia mengulang salat asarnya lagi. Ini yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Dan pendapat inilah yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Pendapat yang lain, pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tawus, Abu Yusuf, juga Imam Syafi'i, Abu Saur. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dia sempurnakan salat yang saat itu dia kerjakan. Dia sempurnakan salat yang saat itu dia kerjakan. Kasusnya tadi berarti dia sempurnakan salat asar. Baru setelah itu kemudian dia salat yang terluput, yang dia lupa. Dan tidak perlu mengulang, tidak perlu mengulang salat yang saat itu datang kewajibannya, yaitu salat asarnya dalam contoh yang kita buat. Jadi salat asar dia selesaikan, baru kemudian salat duhur. Ini kejadiannya ketika dia ingatnya itu ketika di tengah-tengah dia salat. Kalau ingatnya sebelum sholat asar, jelas kembali kepada persoalan sebelumnya. Jadi tertib sholat duhur dulu. Walaupun misalnya dia jamaah, ya imamnya niatnya sholat asar yang jelas, kamu sholat duhur, niatnya sholat duhur. Karena antara imam dan makmum beda niat, itu adalah diperbolehkan. Nah, kamu sholat duhur, baru setelah itu sholat asar. Kamu kerjaan sholat asar. Ini tartib. Permasalahannya sekarang adalah ingatnya di tengah-tengah sholat. Waktu sholat asar, ya mungkin dapat satu rakaat, dua rakaat, baru ingat loh, tadi ternyata belum sholat duhur saya. Ya, belum sholat duhur. Maka kerjakan sholat asar sampai selesai, baru setelah itu sholat duhur. Keadaan ini terpaksa tidak tertib. Nah, tidak tertib karena memang ya ini tidak memungkinkan untuk dia tertib dari awal dia mengerjakan. Nah, sehingga dia kerjakan salat asar, baru setelah itu dia salat zuhur karena dia tadi lupa belum salat zuhur. Dan tidak perlu mengulang sholat asarnya. Nah, dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Selesai hanya semua pembahasan pelengkap dari hadis terakhir dalam Babul Mawaqit, yaitu hadis Ummi Salamah shallallahu alaihi wasallam al-Asra summa dakhala baiti fa shallal matai fa sa'atu fa qala suhila an raqataini ba'da dzuhri fa shallaitu huma al-ana. Suatu kali Rasulullah SAW sholat asar, kemudian masuk rumahnya Ummi Salamah, kemudian sholat di rumah Ummi Salamah dua rakaat. Sehingga Ummi Salamah bertanya, ini sholat apa Rasulullah? Kok setelah sholat asar ada sholat dua rakaat? Maka dijawab oleh Rasulullah, aku tadi tersibukkan untuk bisa mengerjakan dua rakaat seusai sholat dulu. Salat sunnah ba'da dzuhur. Maka aku mengerjakan dua rakaat tersebut sekarang. Kemudian Ummu Salamah pun bertanya, afana dihima idza fatata? Apa kita perlu mengqadha kalau kita terluput dari salat dua rakaat tersebut? Qala la, tidak. Nah, secara qada, nah tidak, namun boleh. Ada kewajiban tidak, namun boleh. Sebagaimana kita telah lewat pembahasannya, boleh mengqada salat, yakni sunnah. Ketika kita belum bisa mengerjakan di waktunya. Begitu juga salat sunnah qabla fajar, salat sunnah fajar, ketika kita tidak memungkinkan untuk mengerjakan sebelum salat subuh, maka kita kerjakan setelah salat subuh. 6, sebagaimana telah datang penjelasannya, dan ditambah yakni permasalahan-permasalahan yang barusan kita sebutkan tentang orang yang tertidur atau terlupa dari satu salat. Kita lanjutkan pada bab berikutnya dari kitab shalah, yakni babul adzan. Bab adzan. Selesai pembahasan bab al-mawaqit, waktu-waktu salat. Sebelum kita masuk pembahasan hadis, hadis-hadis tentang adzan, kita sebutkan beberapa perkara yang menjadi mukaddimah. Adapun permasalahan-permasalahan yang lain nanti pembahasannya adalah seiring pembahasan hadisiyah, pembahasan-pembahasan hadis dalam bab adzan ini. Pembahasan pertama adalah pengertian adzan. Pengertian adzan. Adzan secara bahasa adalah al-i'lam. Al-i'lam, pemberitahuan atau seruan. Pemberitahuan atau seruan. Pengertian bahasa ini seperti disebutkan semisal dalam surah At-Taubah ayat 3. Surah At-Taubah ayat 3. Wa adzanun minallahi wa rasulih. Disebutkan adzan minallahi wa rasulih. Artinya adalah al-i'lam, pemberitahuan atau seruan dari Allah dan Rasul. Pemberitahuan dari Allah dan Rasul. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 109. Faqul adantukum ala sawa a'lamtukum. Pemberitahuanku kepada kalian. Ini secara bahasa. Secara istilah syariat, adzan setelah secara istilah syariat adalah penyebutan lafaz-lafaz zikir yang khusus, yang disyariatkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Zikir yang merupakan dengan lafaz-lafaz khusus yang disyariatkan, dan nanti akan datang lafaz-lafaznya sesuai dengan syariat untuk memberitahukan waktu masuknya waktu salat. dan berfungsi sebagai seruan atau panggilan. Dan berfungsi sebagai seruan atau panggilan. Kita sekaligus sebutkan makna atau pengertian iqamah, karena gandengannya dengan adzan dan iqamah. Pengertian iqamah. Iqamah itu secara pengertian adalah dari aqama, yukimu. Iqamah yakni menjadikan bangkit atau membangkitkan. Orang yang duduk membangkitkan, membangunkan orang yang duduk. Membangkitkan atau membangunkan orang yang duduk. Secara syariat pengertiannya adalah i'lamu bil qiyami ila shalah bi dzikrin mahsus. Pemberitahuan segera ditegakkannya salat dengan lafaz-lafaz khusus. Pemberitahuan akan segeranya ditegakkan salat dengan lafaz-lafaz khusus. Ini disebutkan oleh para ulama pengertiannya masing-masing seperti Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, Imam Shawkani dalam Syarah Bulughul Maram, dan yang lainnya. Pembahasan kedua, yang pertama adalah pengertian, yang kedua sekarang keutamaan adzan. Keutamaan adzan. Di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu nasu ma fil nida was-saffil awwal, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Lau ya'lamu nasu ma fil nida was-saffil awwal, sekiranya manusia mengetahui apa yang ada dalam adzan, yang ada pada adzan dan shaf pertama, sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus mengundi, maka tentu mereka akan mengundinya. Dalam hadis ini menunjukkan ikhwan izzatullah, ya ini keutamaan besar. Sekiranya manusia mereka tahu keutamaan yang ada pada azan dan juga yang ada keutamaan pada shaf pertama, di mana mereka tidak akan bisa mendapatinya kecuali harus undian, mereka pun akan mengundinya. Dan juga datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikeluarkan Imam Bukhari marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yasma'u sautal muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Fa innahu la yasma'u sautal muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidaklah mendengar suaranya muadzin baik dari kalangan jin atau manusia atau sesuatu pun kecuali dia akan menjadi saksi, dia akan menjadi saksi baginya kelak di yaumul qiyamah. Sesungguhnya tidaklah mendengar suaranya muadzin baik dari kalangan jin, manusia ataupun sesuatu kecuali akan menjadi saksi baginya kelak di yaumul qiyamah. Dalam Sahih Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'adzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya nanti di yaumul qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya nanti di yaumul qiyamah. Yang dimaksudkan adalah yakni mereka dalam keadaan sebagus-bagus, segagah-gagah penampilan mereka nanti. Ini diantara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan seorang muadzin. Seorang muadzin menunjukkan bahwasanya azan memiliki keutamaan yang sangat besar, dan keutamaan itu tentunya tidaklah didapatkan kecuali di surga nanti di yaumul qiyamah. Karena itu sifatnya adalah keutamaan-keutamaan pahala tidaklah didapatkan kecuali adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, alhamdulillah ada pertanyaan. Antara seorang muadzin dengan imam, mana yang lebih afdol? Kalau muadzin datang dalil-dalil nas-nas keutamaannya seperti hadis-hadis yang kita baca, sementara tidak datang nas-nas keutamaannya seorang imam, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat dalam hal ini, baik di kalangan Syafi'iyah ataupun Hanabilah dan yang lainnya, ada yang berpendapat yakni muadzin lebih afdal, yang lain ada yang berpendapat imam lebih afdal. Yang rajih dalam hal ini, wallahu a'lam, annal imamah afdal. Keimaman itu adalah lebih afdal. Imam itu lebih afdal. Dan cukuplah menjadi dalil di antaranya adalah Allah Ta'ala pilihkan untuk Rasulnya sebagai imam. Ya, dan Rasulullah SAW serahkan muadzin kepada sahabat yang lain, Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Rasulullah SAW memilih imam selaku imam. Nah, dan kita mengetahui ikhwanizzakullah, imam adalah orang-orang pilihan di tengah-tengah manusia. Apa yang mereka miliki dari hafalan Al-Quran lebih banyak daripada yang lain, itu sudah menunjukkan keutamaan. Dan di sana sangat banyak keutamaan orang-orang yang memiliki hafalan. Insya Allah akan datang pembahasannya di dalam masalah yakni imam dan salat jamaah. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni jilid yang kedua. Beliau menyatakan al-adillah al-waridah fi fadlil adzan la tadullu ala annahu afdal min al-imamah. Adapun dalil-dalil yang datang yang menunjukkan keutamaan seorang muadzin tidaklah menunjukkan bahwasannya itu lebih afdal dibandingkan posisi imam. Adzan memang memiliki keutamaan. Sebenarnya telah datang nas-nas hadis yang telah kita baca tadi di antaranya. Namun keutamaan tersebut tidaklah menunjukkan melebihi keutamaan dari posisi imam. Masalah berikutnya, ikhwanizakumullah, hukum adzan dan iqamah. Hukum adzan dan iqamah. Berbeda pendapat di kalangan para ulama antara dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Pendapat pertama adalah sunnah muakkadah, pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Dan yang rajih, ikhwan jazakumullah, adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, juga pendapat sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah. Yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Malik Ibni Khuairis. Hadis Malik Ibni Khuairis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum, falyu'adzin lakum ahadukum wa ya'ummakum akbarukum." Apabila telah hadir waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaknya seseorang di antara kalian azan untuk kalian. Hendaknya seseorang di antara kalian azan untuk kalian. Maka ini adalah perintah. Wal asl, asal perintah adalah wajib. Kemudian disebutkan seseorang atau salah satu di antara kalian menunjukkan kifai. Kalau satu sudah ada yang mengerjakan, yang lain adalah gugur. Karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan hendaknya kalian semua azan, ya kan? Kalau sudah datang waktu salat hendaknya kalian semuanya azan, tidak demikian. Kalau hendaknya kalian semuanya azan berarti fardu ain, ya kan? Tetapi wali adzina lakum ahadukum, hendaknya azan seseorang kalian untuk kalian, menunjukkan adalah diwakili satu orang maka yang lainnya gugur. Maka ini menunjukkan fardu kifayah. Wal ya'ummakum akbarukum, hendaknya mengimami kalian orang yang paling tuanya kalian. Orang yang paling tuanya kalian. Nanti akan ada pembahasan tentang imam. siapa yang paling berhak menjadi imam. Bukti juga yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza qaryatan wa tala'a al-fajr istama'a fa in wajada adanan amsaka wa illa aghar. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memerangi sebuah kampung, nyerang sebuah kampung, wa tala' al-fajr, maka ditunggu waktu fajar. Ketika terbit fajar, beliau pun istama'an, berusaha mendengar. Apa yang dengar maksudnya? Di kampung ini ada adzan atau tidak? Terdengar adzan atau tidak? Kalau terdengar adzan, berarti itu pertanda kampung muslim. Kampung muslim. Maka istama'a, beliau mendengar, fa in wajada adzanan, kalau beliau mendapati adzan, amsaka, beliau tahan diri, enggak jadi serang. Enggak jadi menyerang. Wa illa aghar, kalau tidak, beliau pun mulai mengadakan penyerangan. Nah, sehingga sebagian para ulama dengan hadis ini pun mengambil istimbat di antara tanda negeri Islam dengan tidak Islam, negeri Islam itu ada adzan. Ya, Indonesia ada adzan ya? Coba kamu kalau bisa hitung berapa tempat adzan di Indonesia? Sudah begitu bilangnya negeri kafir katanya. Katanya es apa? Indonesia negeri kafir. Nah, hadisnya jelas. Alhamdulillah. Di antara tanda negeri itu negeri Islam adalah terdengar adzan. Makanya adzan pertama itu terdengarnya di Madinah. Karena disyariatkannya adzan itu tahun kedua Hijriah di Madinah. Sebelumnya belum pernah terdengar adzan di Mekah. Kecuali setelah Fathu Mekah. Nah. Begitu juga dalil yang menguatkan hukumnya adalah fardu kifayah ya, ikhwan, adalah tentang hadis kisah disyariatkannya adzan. Akan datang nanti hadis pertama insyaallah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal. Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk berdiri mengumandangkan adzan salat. Nah, begitu juga kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya termasuk sekalipun Rasulullah SAW kesiangan bangun subuh karena capeknya, maka Rasulullah SAW pun tetap memerintahkan Bilal untuk adzan. Nah, dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang beliau menunjukkan baik ketika mukim tidak safar ataupun sekalipun safar, yakni beliau memerintahkan sahabat yang lain untuk adzan. Maka yang menunjukkan adalah pendapat yang kuat fardu kifayah karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan adzan. Tidak pernah meninggalkan adzan. Begitu juga yang diwasiatkan kepada semisal Utsman bin Abi As. Utsman bin Abi As, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjadikan muadzin di kampungnya. Beliau mengimami di kampung yang lain di selain masjidnya Rasulullah, beliau pun memerintahkan untuk mengangkat seorang muadzin. Ini ihsan jazakumullah, kapan di situ ada salat jamaah dan sekumpulan manusia, ketika datang waktu salat maka adalah diwajibkan adzan. Dan kalau tidak ada yang adzan sama sekali, maka semuanya terkena dosa. Maka semuanya ada terkena dosa, karena adalah pendapat yang kuat dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang ada, fardu kifayah. Namun perlu dipahami, kalau tidak ditunaikan azan bukan berarti sholatnya tidak sah. Ya, perlu dipahami bahwasanya fardu kifayah bukanlah termasuk syartun lisihhatish shalah. Tidak termasuk syarat sahnya sholat. Ya. Artinya kalau di situ ditunaikan sholat jamaah tanpa azan tetap sah sholatnya. Adapun secara dosa, maka dosa karena meninggalkan azan. Artinya azan adalah kewajiban mustaqil, kewajiban yang tersendiri yang tidak menjadi bagian dari syarat sahnya sholat. Sekarang ukurannya yakni fardu kifayah itu seberapa? Nah, seberapa? Misalnya, Pak, di sini ada masjid. Ya. Terdengar adzan dari masjid ini. Tidak jarak 100 meter misalnya ada musala. Nah. Di mana adzan masjid ini terdengar di musala tersebut? Dan di musola itu juga ditunaikan sholat jamaah, tapi tidak dikumandangkan adzan, misalnya. Apakah dosa yang di musola tersebut? Al Imam An Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab jilid yang ketiga, beliau memberikan faedah. Beliau mengatakan, qala ashabuna, berpendapat teman-teman kita, yakni dari mazhab Syafi'iyah. Karena Imam Nawawi salah satu ulama dari mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan, fa in qulna fardhu kifayah, kalau kita katakan itu fardhu kifayah, fa aqallu ma yata'adda bil fard ayantasiral adzan fi jami'i ahli dzalikal makan. Kalau kita katakan itu fardu kifayah, maka minimal tertunaikannya fardu tersebut, tersebarnya azan untuk seluruh penduduk tempat tersebut. Terdengarnya, tersebarnya azan untuk seluruh penduduk tersebut. Ya, misalnya dari sini azan. Nah, selama tempat yang di situ terdengar azan dari sini itu sudah termasuk gugur. Nah, artinya tidak dosa kalau mereka tidak azan menurut ukuran kampung. Tetapi kalau di sana sekalipun terdengar azan, ternyata di sana ada masjid yang lain atau musola, mau azan silahkan, karena ada jamaah tersendiri. Ada jamaah tersendiri. Nah, karena tidaklah menghalangi masing-masing masjid punya adab. Karena masing-masing masjid punya jamaah. Dan adab termasuk syiar. Dari syiar Islam yang dinampakkan. Dinampakkan. Makanya nanti di antara yang berhak sebagai muadzin itu adalah dipilih yang anda syautan, yang paling keras suaranya, yang paling keras suaranya. Nah. Lebih bagus kalau sudah paling keras suaranya pakai pengeras suara. Karena ada, sekalipun pakai pengeras suara, tapi orang yang mendengar malah bikin kayak malas datang sholat. Nadanya, adanya, ya, nggak ada semangat. Kata Imam Nawawi selanjutnya, fa in kanat qaryah saghirah bi haitsu idza adana wahidun sami'u kulluhum saqatal fard bi wahid. Kalau kampung itu kecil, di mana ketika seseorang itu adzan semuanya sudah mendengar, maka gugurlah kewajiban dengan satu orang tersebut. Wa in kana baladan kabirah, kalau negerinya itu besar, wajaba ayu adzina fi kulli mawdhi'in wahid, maka wajib pada setiap tempat, nah, untuk adzan satu orang. Nah, kalau besar satu masing-masing kampung adzan, masing-masing kampung adzan. Nah, kalau kita masing-masing ya ini masjid adzan. Bihaitsu yantasirul adzan fi jami'ihim, di mana tersebar adzan untuk seluruhnya. Fa inna adzan wahidun, fa in adzana wahidun fa hasab. Kalau satu orang yang adzan maka cukup. Saqatal haraj anin nahiya allati sami'u duna ghairihim, maka gugurlah dosa dari ujung orang yang mereka mendengar azan tersebut. Bagian yang sudah mendengar maka itu gugur, tidak ada lagi kewajiban, gugur kewajibannya. Duna ghairihim, bukan yang lain. Yang lain yang tidak mendengar, daerah yang tidak terdengar lagi, maka daerah itu harus ditunaikan azan. Nah, adapun fardu kifayah, ikhwan jazakumullah, sekali lagi bukan berarti misalnya sini masjid sudah adzan, masjid yang dekat walaupun dengar dari sini tidak perlu adzan, tetap perlu adzan. Perlu adzan. Fardu kifayah itu satu gugur yang satu sudah masanya yang lain gugur, bukan berarti yang lain tidak boleh mengerjakan, boleh. Semisal salat jenazah fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mengerjakan, maka gugur yang lain. Tapi kalau yang lain mengerjakan, maka mendapatkan juga keutamaan fardu. Jadi masing-masing jamaah memiliki adat. Nah, karena ada pendapat, suatu kali saya mendapati ikhwan jazakumullah, dalilnya akal. Duhai sekiranya, ya katanya, di Indonesia ini cukup adanya satu tempat saja, kemudian disalurkan lewat radio-radio. Dalilnya dia katanya seperti di Mekah, adanya cukup di Masjidil Haram, yang lain ikut saja. Nah, tidak ya Pak. Nah, di masjid-masjid di luar Masjidil Haram, walaupun masih di tanah haram, ya ini mereka nyetel radio untuk mengetahui azan Masjidil Haram, tetapi mereka sendiri adalah azan. Di masjid tersebut juga ada. Sedangkan nyetel radio itu untuk mengetahui, karena memang patokannya masuknya waktu adalah mereka, patokannya sesuai waktu yang dipakai di Masjidil Haram. Nah, dan yang demikian tidaklah merusak persatuan kaum muslimin. Bukan berarti di sini azan, di sana azan, di sana azan, kok kayaknya sendiri-sendiri, tidak. Nah, yang demikian tidaklah merusak persatuan kaum muslimin, karena azan adalah syiar yang memang dinampakkan hidupnya, yakni zikir dalam bentuk panggilan salat, mengingatkan manusia datangnya waktu salat dan datangnya waktu manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kita cukupkan untuk sementara pembahasan kita, bukan dimas di tentang adat, tentang adapun tentang hukum-hukum rincian yang lainnya, bagaimana apakah diwajibkan juga adat itu bagi wanita. Kemudian syarat-syaratnya atau tuntunan atau syarat muadzin, sunnahnya, adab-adabnya, insyaallah nanti akan kita kaji sering kita memasuki hadis-hadis tentang pembahasan azan. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang tanya kan? Iya. Salat sendirian? Nah, insyaallah datang pembahasannya. Ya, ditunggu. Akan datang pembahasannya. Nah. Tadi yang kita bahas adalah baru hukum umum. Ada hukum rincian akan datang seperti sendiri bagaimana, safar bagaimana, bagi wanita bagaimana, kalau mereka berjamaah akan datang. Ya. Insyaallah. Yang lain? Enam. Insya Allah juga akan datang pembahasannya, cuman Evan Insyaallah, ya, karena ini sesuatu yang wake adalah seorang adzan tidak disyaratkan untuk suci, tetapi adalah adab adalah untuk dia bersuci. Mimbabil adab mustahab, sunnah kan. Enam. Sunnah berdasarkan keumuman hadis, keumuman ayat, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu termasuk ketakwaannya hati. Di antara bentuk mengagungkan ketika seorang hendak memandangkan yakni lafaz-lafaz zikir, maka adalah dalam keadaan suci, itu adalah lebih afdol, seperti tuntunan orang yang berdoa misalnya ya. Ketika dia mau berdoa, nah, maka ketika dia menginginkan bersuci itu lebih afdol. Itu juga ketika dia ingin yakni membaca Al-Qur'an. Ya, bagi pendapat yang tidak wajib suci adalah tetap mereka berpendapat yang afdal adalah dia dalam keadaan suci. Nah. Jadi ketika dia di tengah-tengah adzan berhadas, ya, maka tidak mengapa. Tidak kemudian saya batal dulu. Tunggu ya 5 menit. Lanjutkan adanya. Lanjutkan adanya. Karena tidak menjadi syarat sahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Kembali seperti misalnya di antara nas adalah hadis Anas bin Malik tadi, Evan Mizamullah, ya ini idza hadaratis shalah fal yu'adzin lakum ahadukum. Kalau hadir salat, maka hendaknya seorang di antara kalian adalah azan untuk kalian. Begitu juga Rasulullah SAW tidak mesti di masjid, ya, ketika beliau sedang berperang, tengah-tengah yakni kesibukan berperang, salat berjamaah, maka juga ditunaikan azan. Tidak mesti di masjid. Mau di yakni tempat terbuka atau di gedung. Nah, maka tadi salah seorang di antara kalian adalah adzan untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.